Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda'an wa ba'an. Baik, mahwal badalu lugatan wa istilahan. Indah ya khana Aba Nabila. Lugatan huwa iwadu. Al-iwad. Al-iwad. Istilahan. Istilahan. Attabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitati. Nah, apa artinya? Tabi' yang diikutkan dengan hukum dengan tanpa perantara. Yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan. Tabi' jadi pengikut yang dimaksudkan dengan hukum dengan tanpa perantara. Al-badalu yang qasimu ilakam ya khana. Apa numer? Al-Badi Ahsan. Wahia? Al-Awal Badi Asyamin Syed. Sani? Asyamin Badal Bari Minkul. Salis? Istimal. Warabi? Ibajin. Baik. Nakra? Wa qalu. Ikra ya Aba Raihan. Qala syarih wa qaluhu. Qala syarih wa qaluhu. Badal Syed Min Syed. Minas syai. Minas syai. Ila akhirini. Tawbitu hadal qasmi. Hadal qismi. Hadal qismi. Ayyakun al-badala. Badalu. Simyakun. Ayyakun al-badalu. Wa. Aynul. Ayna. Aynul. Mubdalin. Min mubdalin. Fa'ahuka fil mitalin awal. Badalun. Min zaydun. Badalul kull min kullin. Badalul kullin. Badalul kullin min kullin. Diannahu ma yasukani ala zatin wahidatin. Wa inna. Wa in. Wa in ikhtilafa. Ikhtalafa. Ikhtalafa fil labdi. Baik. Ucapan beliau badalul syekh min syekh sampai akhirnya. Nama lainnya apa? Ya mana? Ridha. Badal mutabik, apa lagi? Nah, badal usyai minal syai, badal kul minal kul, badal mutabik. Dobitnya apa? Untuk kita bisa mengetahui ini badal usyai minal syai adalah patokan untuk mengetahui bagian ini adalah hendaknya badal adalah zat mubdal minhu itu sendiri. Antara badal dengan mubdal minhnya sama. Ya, antara pengganti dan yang digantikan sama. Nah, contohnya, contohnya dalam matan apa? Ja'a Zaidun ahuka. Telah datang si Zaid, yaitu saudaramu. Nah, maka kata ahuka pada contoh yang pertama, yaitu ja'a Zaidun ahuka adalah badal dari Zaid. Badal kul min kul. Dari mana taunya? Karena antara ahuka dengan Zaid ini orangnya sama. Ya. Ahuka dengan Zaid adalah sama. Karena keduanya, yaitu Zaidun dan ahuka, yastuqani, keduanya enam tepat untuk satu zat walaupun keduanya berbeda lafadznya. Ya Zaidun itu ya ahuka, ahuka ya zi Zaidun. Samir ya Osman. Allahu wasiratul ladina fil mithali tsani badalu min minasiratil mustaqim badalu kulli min badalu kulli min kulli. Di anak tani dua. Tania. Di anak tania dua. Ainul. Ainu. Dua ainul awalu. Awali. Dua ainul awali fil makna. Baik. Siratul ladina an'amta alaihim. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim. Perhatikan di situ. Siratul ladina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Pada contoh yang kedua adalah badal dari jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Apa shiratal mustaqim? Shiratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Badal kul min kul. Karena yang kedua, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah siratal mustaqim, itu sendiri. Ya. Zatnya yang pertama secara makna, walaupun lafadznya berbeda. Istamir. Walaupun secara ini ilmi talis talis akan min al-azizi kiraati ghairi nafi'in kiraati ghairi nafi'in wakni amiri akan sayi na sayi li anna huma yastukoni ala dhati datin ala datin wahidatin. Baik. Lafzul jalal Allah dalam ayat siratal ila siratil azizil hamidi Allahi, pada jalan al aziz, zat yang maha perkasa, zat yang maha suci, yaitu Allah. Dalam kiraah dibaca jer. Naam. Adalah badal, lafzul jalal Allahi badal dari al azizi dalam kiraahnya selain Nafi' dan Ibnu Amir. Dia adalah badal syai' min syai'. Karena keduanya bisa untuk satu zat. Sama antara Al-Aziz dan Allahi. Afdudullah Allah. Baik, istamir. Wala syari. Wahadal badalu la yah La yahtaju ila domiri bin ila domirin yar bituhu yar bituhu bil mubdali minhu li annahu nafsul mubdali minhu fil makna. Badal ini tidak membutuhkan dhamir yang menghubungkannya dengan mubdal minhu. Tidak perlu dhamir. Beda dengan badal yang setelahnya nanti, akal turrohifa sulutahu, terus harus dhamir. Karena untuk menghubungkan antara badal dengan mubdal minhunya. Kenapa tidak perlu dhamir yang menghubungkan dengan mubdal minhu? Karena badal itu adalah mubdal minhu itu sendiri secara makna. Sama antara badal dan mubdal minhunya. Istamir. Qulsani uqulmu asali badalul ba'ub minal kun ila akhir. Dobitun hadihil. Dobitu mudof. Dobitu hadihil. Hadal. Dobitu hadal qasam. Ismi. Kalau qasam sumpah. Ism bagian. Dobitu adal ism. Ayyakunal badalu ba'dan minal mubdali minhu. Qalilan kana zalikal ba'du binisbati ilal baqi minal mubdali minhu. Au musawiyan lahu. Au aktharu minhu. Atau kemana? Qalilan kana dhalika au musawiyan lahu au nasab aktharo minhu. Kamisalil musannif fi thulusu. Kamisalil musannifi Fas-sulusu aqallu minal baqi wa huwa thalathani sulusani wa nisfu musawin lin-nisfi thani wa sulusani aktharu minal thulusil baqi. Naam. Ucapan beliau yang kedua adalah badal bit ba'nal kul, pengganti sebagian dari keseluruhan sampai akhirnya. Dobit bagian ini untuk kita bisa menilai, oh ini badal ba'nal kul adalah hendaknya badal adalah bagian dari mubdal minhu, pengganti bagian dari yang digantikan darinya. Baik penggantinya itu sedikit, ya, bagian itu sedikit dinisbahkan dibandingkan dengan sisanya dari mubdal minhunya, ataukah badalnya itu sama dengan mubdal minhunya, ataukah badalnya itu lebih banyak daripada mubdal minhunya, penggantinya lebih banyak daripada yang digantikan. Seperti contoh musannif, apa contoh musannif? Akal turrogifa tulutahu, akal turrogifa nisfahu, akal turrogifa sulusai. Aku telah makan roti kering itu sepertiganya, atau setengahnya, atau dua pertiganya. Perhatikan, sulus bagian dari rogif itu sendiri, bagian sepertiga roti berarti bagian dari roti itu, setengahnya juga bagian darinya, dua per tiga juga bagian dari roti itu. Nah, sama saja, apakah al-badal tadi qalilan, sedikit dibandingkan sisanya. Contohnya yang mana? Yang lebih sedikit, ya Pak Musanna. Nisfahu lebih sedikit daripada sisanya. Antum punya roti segini nih. Nah, antum makan setengahnya. Sisanya? Sawa. Nah, berarti yang lebih sedikit adalah sulusahu. Akal tu rogi, pas sulusahu. Aku makan roti itu sepertiganya. Berarti badal, jadi sulus, itu lebih sedikit daripada baki sisanya, 2 per 3. Ataukah musawin, musawian sama, akal turogifa nisfau. Saya makan roti itu setengahnya, setengah dimakan. Sisanya tinggal? Setengah. Musawin, sama antara yang dimakan dan yang sisanya. Atau lebih banyak badalnya, akal turogifa sulusai. Aku telah makan roti itu 2 per 3-nya. Berarti tinggal seberapa? Sepertiganya. Nah, fasulus akal minal baki, maka sepertiga lebih sedikit daripada sisanya, itu 2/3. Setengah itu sama dengan setengah yang sisanya, yang kedua, dan 2/3 lebih banyak daripada sepertiga yang sisanya. Nah, mafhum insyaallah. Istamir. Ittasala iftala yaf tasila. Tasila di domirin yaqul ila al-badal mubdal min ya mutar ba'da bi kullihi maqran an tamithalil mutaqaddim Hafdin. Hafdin ala anna badalu dengan nasi badalun badalu. Badalu. Badin. Badin mengkul. Ay alar mustati badu. Badu. Badin nasi yakul. Badomiru. Badomiru. Badomiru. Kaibu. Alal mudali minu. Qadarun. Qadarun. Nah, dipersyaratkan untuk badal ini, badal apa? Bad minal kul. Untuk badal itu bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Paham ya? Badal bad minal kul harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Tujuannya apa? Untuk menghubungkan sebagian ini, si badal ini, dengan mubdal minhunya, keseluruhan yang disebutkan. Yar bitol ba'du bikullihi. Nah, untuk menghubungkan antara sebagian tadi, badal yang sebagian tadi dengan seluruhnya. Baik matkuron, baik dhamirnya itu disebutkan seperti contoh yang telah lalu atau muqaddaran. Contoh yang lalu yang mana ya, Pak Lukman? Akal tu rawifa suluzahu, bersambung dengan dhamir ha. Dhamir ha kembali ke rawif, enggak ada roti di situ. Kembali ke rawif, enggak ada rotinya. Nah. Akal tu rawifa suluzahu, kalau roti kembali enggak ada di sini. Akal tu rawifa nisfahu, bersambung dengan dhamir ha kembali ke rawif. Akal tu rohifa sulutai, bersambung dengan domir ha kembali kepada ar-rohif. Ini contoh-contoh yang domirnya matkur disebutkan. Baik. Aw muqaddaran, atau domirnya ditakdirkan, tidak disebutkan. Kama fil ayat. Ayat yang mana ya, Abbas? Walillahi alal nasi hijul baiti man istata'a. Artinya apa? Dan walillahi 'alan nas, dan atas manusia wajib, wadu atas manusia untuk berhaji Baitullah, Baitullah bagi, bagi karena Allah, karena Allah bagi, bagi mereka yang mampu. Nah, perhatikan di sini mana badal mana mubdal minhunya, Abul Abbas? Badalnya manis tatoa. Mubdal minunya? Anas. Nas. Nah. Faman, man isim mausul, menduduki kedudukan khafat sebagai badal dari annasi, majrur. Badal ba'd min kul. Kenapa dikatakan ba'd min kul, sebagian dari keseluruhan? Karena orang yang mampu untuk menunaikan haji itu adalah sebagian manusia, tidak semuanya. Ya, yang mampu untuk menunaikan haji tidak semua manusia. Makanya man di sini ba'd, sebagian dari manusia. Sedangkan domir yang kembali kepada mubdal minhum muqaddar ai man istata'a minhum, siapa yang mampu di antara mereka. Mereka hum kembali kepada annas. Nah. Allahu a'lam bissawab. Naktabi bihadza. Barakallahu fiikum. Ada iskal mungkin? Baik, tidak ada, kita cukupkan. Fadhlu barakallahu.